Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kita masuk ke macam tabi' yang kedua ya, setelah an-na'at, yaitu al-ataf. Ataf, pertanyaan dibahas dalam pembahasan ini adalah khusus tentang ataf nasak ya. Nanti insyaallah di akhir pembahasan kita tambahkan macam ataf yang kedua, yaitu ataf bayan. Adapun ataf nasak, maka ataf nasak definisinya adalah at-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahad hurufi al-athfi. Ataf nasak adalah tabi' umum ya, cakupannya mencakup apa? Naat, ataf, padal, taukid. Tabi' yang yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Di tengah-tengahi antara tabi' ini dengan matbu'nya, dengan salah satu dari huruf-huruf ataf. Itu definisi dari ataf nasak. Tabi' yang di tengah-tengahi antara dia dengan matbu'nya, dengan salah satu dari huruf-huruf ataf. Ya. Kita baca di sini ucapannya al-musannif rahimahullah. Babul atfi, bab tentang ataf. Ini maksud dengan ataf di sini adalah atfun nasaq. Ya. Wa huruful atfi 'asharatun, dan huruf-huruf ataf ada 10. Ya, beliau memandang bahwasanya huruf ataf ada 10, tapi yang sahih bahwasanya huruf ataf itu hanya 9. Ya, sebagaimana ini ditetapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Digugurkan salah satunya, yaitu imma. Wahia, dan huruf-huruf ataf tersebut, yang pertama al-wawu, wawu, wal fa, kemudian fa, dan yang ketiga thumma, kemudian au, yang keempat am, yang kelima imma. Yang ini digugurkan oleh Ibnu Qayyim, tidak dianggap sebagai huruf ataf. Kemudian bal, kemudian la, lakin, hatta, fi ba'di al-mawadi', pada sebagian tempatnya. Tidak mesti kalau hatta datang dia sebagai huruf ataf. Hatta datang sebagai huruf ataf itu di beberapa tempat ada syarat-syaratnya, yang nanti insyaallah akan kita jelaskan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang makna-makna dari huruf-huruf ataf ini. Ya. Yang pertama yaitu apa? Al-wawu. Ya, huruf ataf yang pertama adalah al-wawu. Wawu fungsinya adalah limutlaqil jam'i. Semata-mata untuk mengumpulkan. Ya, mengumpulkan apa yang setelah huruf ataf ini dengan yang sebelumnya dalam hukum dan i'rab. Dalam hukum dan i'rab. Kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, ja'a Zaidun wa Amrun, maka di sini dalam hal hukum antara Zaid dan Amr sama. Hukum yang dimaksud di sini apa? Al-maji, kedatangan. Ja'a Zaidun wa Amrun, sama-sama keduanya datang. Ya. Dikumpulkan Zaid dengan Amr ya oleh wawu dalam satu hukum, yaitu apa? Kedatangan. Qama Zaidun wa Amrun. Ya, dikumpulkan Zaid dengan Amr dalam satu hukum, yaitu apa? Berdiri. Dan juga ya dalam i'rab. Dalam i'rab. Dalam contoh ini ja'a Zaidun wa Amrun, sama-sama keduanya apa? Marfu'. Kalau ja'a Zaidun dia rafa'nya sebagai apa? Fa'il dari ja'a. Wa Amrun, ya Amrunnya dia rafa' karena diathafkan kepada yang marfu'. Seandainya diganti ra'aitu Zaidan wa Amran, maka Zaidan di situ maful bih, maka mansub. Maka Amrunnya yang diathafkan kepada Zaid, yang mansub ikut mansub. Atau yang majrurnya marartu bi Zaidin wa Amrin. Ya, marartu bi Zaidin wa Amrin. Zaidin dia majrur dengan huruf jar. Amrinnya karena diathafkan kepada Zaid yang majrur, maka dia ikut majrur. Nah itu. Wawu semata-mata untuk mengumpulkan apa yang setelahnya dengan yang sebelumnya dalam apa? Hukum dan i'rab. Ya. dalam hukum dan i'rab. Bisa kan i'rabnya? Ja'a Zaidun wa Amrun ja'a fi'lun madh mabni 'ala al-fath, Zaidun fa'il marfu' wa alamat raf'i ad-dhamma dhahiru 'ala akhirih wa huwa harfu 'athfin. Kemudian Amrun ma'tuf 'ala Zaid ma'tuf 'ala al-marfu' marfu' mithluhu 'alamat raf'i ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Dan waw ini tidak memberikan faedah tertib urutan. Jadi kalau dikatakan Zaidun wa Amrun, tidak berarti yang datang Zaid dulu kemudian apa? Amr, karena wawu tidak menunjukkan itu. Tidak pula wawu ini menunjukkan ma'iyah, kebersamaan. Kalau dikatakan Zaidun wa Amrun, tidak mesti bahwasanya Zaid dan Amr datang bersama-sama. Iya. Paham ini ya? Tidak memberikan pemahaman tertib urutan yang pertama dulu, kemudian yang kedua. Tidak pula memberikan faedah kebersamaan. Iya. Kalau difahami adanya makna tertib ya ataupun makna kebersamaan, maka itu diambil dari dalil yang lain, bukan dari wawu itu sendiri. Ya, bukan dari wawu itu sendiri ya. Seperti apa? Inna Safa wal Marwata min sya'irillah, itu kan Safa dulu kemudian Marwa ya. Ya, itu bukan diambil dari wawunya. Ya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ya وأرجلكم. Dengan wawu kan urutan enggak di sini urutan ya. Tapi bukan ditunjukkan dengan wawu ya, dengan dalil yang lain ya. Ya mungkin dia menunjukkan tertib, mungkin menunjukkan kebersamaan ya, tapi dengan dalil yang lain, dengan dalil yang lain. Nah, itu wawu. Ya, wawu. Kemudian yang berikutnya setelah wawu apa? Fa. Ya, fa ini fungsinya untuk tertib, urutan ini. Fa ini untuk urutan. Ma'a ta'qib, tertib urutan disertai dengan ta'qib. Mana ta'qib adalah langsung. Yang kedua datang setelah yang pertama, yang ketiga datang setelah yang kedua, itu ta'qib, langsung. Ya. Itu makna fa, itu menunjukkan urutan dan ta'qib. Ya, makna langsung. Kalau dikatakan ja'a Zaidun fa Amrun, datang Zaid kemudian Amr, maka kedatangannya berurutan. Zaid dulu datang kemudian diikuti oleh Amr. Ya. Darabtu Zaidan fa Amrun, saya pukul Zaid kemudian Amr. Langsung setelah dia mukul Zaid, dia mukul Amr. Marartu bi Zaidin fa Amrin misalkan. Ya. Ini menunjukkan apa? Tartib. Dan apa? Ta'qib. Ya. Insyaallah paham ya. Ya. Ta'qib itu adam muhlah, tidak ada senggang waktu, langsung. Ya. Kemudian yang menghukumi muhlah, senggang waktu, adanya senggang waktu ataupun tidak, itu uruf kebiasaan manusia. Ya, sehingga kalau dikatakan tazawwaja Zaidun fawulidalah. Tazawwaja Zaidun fawulidalah. Zaid menikah kemudian terlahir untuknya seorang anak. Ya. Di sini pakai fa, tazawwaja Zaidun fawulidalah. Zaid menikah kemudian langsung. Ya, terlahir untuknya anak. Ini juga fa di sini maknanya apa? Tertib, nikah dulu kemudian punya anak, kemudian ta'qib juga. Ya. Kenapa? Karena secara uruf ketika seseorang itu menikah kemudian tidak ada senggang antara nikah dengan punya anak kecuali hamil saja, ini dianggap langsung, ya kan? Menikah tidak ada jarak ya dengan kelahirannya kecuali dengan hamil saja. Maka ini juga langsung, teranggapnya langsung. Ya. Ini secara uruf juga langsung maknanya. Kalau ada orang menikah ya, kemudian langsung ya. Tidak ada jarak antara nikah dengan kelahirannya kecuali hamil saja. Begitu nikah langsung istrinya hamil kemudian melahirkan. Ini langsung termasuknya. Ya, maka bisa digunakan fa. Ya. Apabila tidak ada apa jarak antara pernikahan dengan wilada kecuali jarak hamil saja. Ini juga termasuk apa? Ta'qib langsung. Ya. Kemudian yang berikutnya summa. Ya, kalau summa maknanya untuk tertib urutan, matarohi disertai dengan apa? Senggang waktu. Ya, ada senggang waktu. Ya, zurtu Al-Qahirata, saya kunjungi Kairo, thumma kemudian kemana? Irak misalkan ya. Saya ziarah ke Kairo kemudian Irak. Ya, enggak langsung di Kairo dulu lama kemudian setelah itu apa? Dia pergi ke Irak. Surtu Al-Qahirata thumma thumma Irak ya, atau thumma Al-Madinata misalkan, kemudian Madinah. Ya. Itu apa? Thumma. Fungsinya apa? Tertib. Ya, tertib bersama apa? Tarohi, senggang waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini disebutin apa? Au. Ya, au di sini memiliki 5 makna. Ya, salah satunya adalah bermakna takhir, memberikan apa? Pilihan. Ya, memberikan pilihan. Apa itu dhabit, batasan dari takhir? Ya, dhabitnya takhir adalah bahwasanya tidak bisa untuk mengumpulkan antara yang sebelum au dengan yang setelahnya, apa yang setelahnya ya, dalam hukum, yaitu dhabit batasannya au dengan makna takhir, yaitu apa, tidak boleh dikumpulkan apa yang sebelum au dengan yang setelahnya dalam hukum. Tazawwaj hindan au ukhtaha, silakan kau nikahi hindun atau saudarinya. Ya, di sini au untuk takhir. Engkau hanya dikasih pilihan. Ima engkau nikahi Hindun ataupun saudarinya. Boleh enggak engkau nikahi sekaligus kedua-duanya, Hindun dengan saudarinya? Tidak boleh. Wa anta jima'u bainal ukhtain, dan dilarang, haram untuk engkau menikahi atau mengumpulkan dua saudari. Ya. Kalau sudah meninggal salah satunya, ya silakan nikahi yang lainnya. Ya. Itu takhir. Batasannya apa? Apa yang sebelum au tidak bisa dikumpulkan dengan yang sesudahnya dalam hukum. Dalam hukum. Ya. Khud dinaron au dirhama. Silakan kau ambil dinaron au dirhama. Dinar atau dirham. Kalau ini mau kan salah satunya saja, maka ini takhir. Ya. Silakan kau pilih. Mau ngambil dinar atau dirham. Ya. Kalau dua-duanya ya berarti beda lagi nanti bahas. Kalau dianya satu saja silakan pokoknya sih. Ya. Kemudian makna yang kedua dari apa? Au adalah ibahah, pembolehan. Ya, batasannya apa? Au dengan makna ibahah yaitu boleh dikumpulkan apa yang sebelum au-nya dengan yang sesudahnya dalam hukum. Dalam hukum jalis al-ulama'a awiz zuhada. Silakan kau bermajlis dengan para ulama ataupun bermajlis dengan orang-orang yang zuhud. Ini au di sini bermakna apa? Ibahah, pembolehan. Kenapa? Karena boleh kita yang mengumpulkan antara bermajlis dengan ulama dengan bermajlis dengan apa? Orang-orang yang zuhud. Iya kan? Ya, jalis al-ulama'a awiz zuhada. Nah, di sini maknanya apa? Ibahah, pembolehan. Ya, kenapa? Karena bisa dikumpulkan bermajlis dengan ulama dengan bermajlis dengan orang-orang yang zuhud. Kemudian makna yang ketiga dari au, i'rabnya bisa kan? Ya. Kalau tadi zurtu al-Qahirata thumma al-Madinata, zurtu fi'lun wa fa'il. Ya, zara fi'lun madh mabni 'ala sukun li ittishalihi bi dhamir rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabniun 'ala dhamm bi mahalli rafin fa'il. Al-Qahirata maf'ulun bihi man subu 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Thumma harfu athin litartib ma'a tarahi al-mud lengkapi. Ya, harfu athin saja enggak apa-apa. Al-Madinata ma'tuf 'ala al-Qahirah, ya kan? Ma'tuf 'ala al-mansub, mansubun mithluhu 'alamatu nasbihi al-fathah dhahirah 'ala akhirih. Ya. Kemudian yang au-nya. Kalau yang fa tadi sudah belum i'rabnya? Belum ya. Ya. Silakan contohnya apa? Marartu bi Zaidin fa amrin. Saya melewati Zaid kemudian amr. Marartu fi'lun wa fa'il. Marra fi'lun madh mabni 'ala sukun li ittishalihi bi dhamiri rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli mabni 'ala dhamm fi mahalli rafin fa'il. Ya. Marartu bi apa tadi? Zaidin ya. Fa amrin bi Zaidin ba harfu al-jar. Zaidin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasra dhahirun ala akhirih. Al jar wal majrur yang muta'alliq dengan marra, dengan fi'il. Ya. Fa amrin fa harfu athfin. Ya. Ditartib mat ma'at taqib ya, litartib ma'at taqib. Kemudian amrin ma'tuf ala zaidin, ma'tuf ala majrur, majrurun mithlu wa alamatu jarri al kasra dhairu ala akhirih. Ya, seperti itu. Ya, sama i'rabnya, harf ma'tin saja. Kemudian yang au-nya. Ya, tadi tazawwaj hindan au ukhtaha. Tazawwaj fi'lu amrin mabniun ala sukun. La lam halala minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun muttasil, dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Hindan maf'ulun bihi man subu alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahiru ala akhirih. Ya, boleh hindan ataupun hinda, boleh munsharif atau ghair munsharif, hind ya, karena dia nama wanita terdiri dari tiga huruf tengahnya sukun. Ya, au harfu atfin, apa makna di sini lid dakhir. Ukhtaha ma'tuf ala hind, ma'tuf ala al-mansub, mansubun mithluhu alamatu nasbihi al-fathah dhairu ala akhirih, wa huwa ukht mudafha dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudafun mudafun ilayhi. Jalis al-ulama'a awi zuhada, jalis jalasa yujalisu jalis fi'lu amrin mabniun ala as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Al-ulama'a maf'ulun biman wa alamatu nasbihi al-fathah dhairu ala akhirih. Au harfu adfin, au disini lil ibaha. Az-zuhada ma'tuf ala al-ulama, ma'tuf ala al-mansub, mansub mithlu alamatu nasbihi al-fathah dhairu ala akhirih. Kemudian makna yang ketiga dari au adalah asyak, keraguan. Contoh hadara zaidun au amrun, hadara zaidun au amrun, datang Zaid ataupun Amr, apabila engkau tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang, ya, engkau ragu gitu loh. Hadara Zaidun aw Amrun, datang Zaid atau Amr, engkau ragu. Ya, maka i'rabnya bagaimana? Hadara fi'lun ma'ab mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'il marfu 'alamat rafi ad-dhamma ad-dhairu 'ala akhiri, aw harfu 'athfin li asy-syakk, li syakki, untuk mana syak, ini mana syak. Ya, amrin amrun ma'tuf ala zaid, ma'tuf ala al-marfu', marfu'un mithlu wa alamat rafi ad-dhamma dhairu ala akhirih. Dalam ayat Al-Qur'an cuma qalu labithna yawman aw ba'd yawm fas'alil 'adin. Qalu labithna yawman aw ba'd yawm, ya, mereka berkata labithna, kami tinggal sehari saja atau beberapa hari. Ini untuk apa? Syak juga. Kemudian makna yang keberapa? Empat ya. Dari au, yaitu untuk ibham, ya, menyamarkan. Engkau tahu, ya, siapa yang melakukan perbuatan ini, cuma engkau menyamarkan atas orang lain biar enggak diketahui. Ya, contoh hadara Zaidun aw Amrun. Tergantung niatnya. Kalau tadi kalau antum ragu siapa yang hadir, maka au-nya untuk apa? Mana? Syak. Tapi kalau antum sudah tahu siapa yang hadir, ya, tapi sengaja antum samarkan untuk tujuan tertentu, maka au-nya untuk mana apa? Ibham. Hadara Zaidun aw Amrun. Apabila engkau mengetahui siapa yang hadir dari keduanya, tapi engkau ingin apa? Menyamarkan atas orang yang engkau ajak bicara. Ini samarkanlah, ada tujuan tertentu. Hadara Zaidun aw Amrun. Ya. Hadir, datang Zaid atau Amr. Ya. Sengaja diibham, disamarkan. Ya. Maka tinggal dikatakan di sini au harfu apa, harfu adfin lil ibham. Ya, dalam ayat Al-Qur'an di antara contohnya wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Wa inna au iyyakum, sungguh kami atau kalian la'ala hudan, yang ada di atas petunjuk, au fi dhalalin mubin, ataupun di atas kesesatan yang sangat nyata. Ya, kemudian makna au yang kelima taqsim, untuk taqsim, pembagian. Ya, seperti al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Kalimat adalah isim atau fi'il atau huruf. Isim ya kalimat, fi'il ya kalimat, huruf ya kalimat. Ya, al-kalimatu mubtada, ismun khabar au harfu adfin litaqsim. Fi'lun ma'tuf ala ismun, ma'tuf ala marfu, marfu marfu mithlu alamat rafi'a dhamma dhairu ala akhirih. Ya. Insyaallah ya. Paham, itu makna dari apa? Au. Makna dari au ada 5. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah am. Am. Am ini disebut dengan harfu atfin yufidu taswiyatan baina syai'aini au ya ta'yina wahidin min syai'aini. Jadi am itu adalah huruf ataf, faedahnya ada 2. Yang pertama menyamakan antara 2 hal. Ya, taswiyata baina syai'aini, menyamakan 2 hal, atau ta'yin wahid syai'aini, memastikan salah satu dari 2 hal. Ya. Jadi am ada 2 ya. Apa? Faedahnya yang pertama apa? Menyamakan antara 2 hal. Dan yang kedua, memastikan salah satu dari 2 hal. Ya. Yang pertama yaitu apa? Am dengan makna apa? Menyamakan ya antara 2 hal. Ya. Ini datangnya setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang datang setelah sawa, kalimat sawaun. Dan istifhamnya itu tidak membutuhkan jawaban. Ya. Dan ketika itu dia masuknya ke jumlah ya, ke jumlah. Bukan mengatofkan mufrad ke mufrad, tapi jumlah kepada jumlah. Ya. Contohnya, ya. Sawa'un 'alaihim apa? A'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Apa artinya? Sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka orang-orang kafir. A'andzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, aw lam am lam tundzirhum, atau engkau tidak beri peringatan atas mereka? La yu'minun. Mereka tidak akan apa? Mau beriman. Di sini amnya untuk taswiyah. Ya. Kenapa? Karena dia datang setelah hamzah apa? Taswiyah. Dari mana kita tahu hamzahnya hamzah taswiyah? Karena sebelumnya ada apa? Kalimat sawa. Ya, kalau am ya taswiyah, ini mengatofkannya bukan mufrad kepada mufrad ya, tapi jumlah kepada jumlah. Jadi tadi sawaun 'alaihim a anzartahum kan jumlah. Am lam tundzirhum. Setelah amnya jumlahkan am lam tundzirhum la yu'minun. Ya, maknanya tuh sawa'un 'alaihim al-indar wa 'adamu, sama saja atas mereka adanya peringatan namun tidak. Ya, itu ngeri bahas di sini ya. Tapi itu juga sama huruf atof, cuma mengatofkan jumlah kepada jumlah gitu ya. Kalau am apa? Am taswiyah ini. Ya, untuk taswiyah ini. Ah, yang kedua yaitu faedahnya apa? Untuk ta'yin, memastikan. Ya. Batasannya apa? Bahwasanya di situ am untuk ta'yin, ya, memastikan salah satu dari 2 hal. Batasannya adalah amnya datang setelah hamzah istifham. Nah, hamzah istifham kalau tadi bukan hamzah istifham. Kenapa? Karena tidak butuh jawaban ya kan. Sama saja atas mereka orang-orang kafir, apakah engkau beri peringatan mereka ataupun tidak, sama, tidak akan mereka beriman. Di sini kan enggak ada pertanyaan tuh. Tapi kalau hamzah istifham ya ada pertanyaan di situ. Datang setelah hamzah istifham, yang dimaukan dengan hamzah ini dan dengan am kepastian. Ya, kepastian. Contoh am Muhammadun musafirun am Zaidun, apakah Muhammad yang safar atau Zaid? Ya. Di sini am fungsinya apa? Meminta kepastian. Ya, bersama hamzah istifham itu. Am Muhammadun musafirun am Zaidun, apakah Muhammad yang sedang safar atau Zaid? Ya, i'rabnya hamzah tulis tifham harfun ya mabni al fath la mahalla la minal i'rab. Muhammadunnya mubtada, musafirunnya khobar, amnya harfu atfin. Untuk apa di sini? Li talabit ta'yin. Untuk apa? Meminta kepastian atau li ta'yin misal. Zaidun ma'tuf ala Muhammadun, ya kan? Ma'tuf ala marfu', marfu' mithlu alamat rafi, dhamma dhahiru ala akhirih. Ah, jawabannya itu tidak boleh dengan la ataupun na'am. Harus disebutkan salah satunya. Am Muhammadun musafirun am Zaidun, disebutkan Muhammad. Ya, ataupun Zaid, enggak boleh la ataupun na'am. Ya, karena dia meminta kepastian. Muhammad yang safar Zaid. Kalau jawab benar, salah. Tidak, ya enggak nyambung. Muhammad langsung ataupun Zaid, Zaid musafir atau Muhammad musafir. Itu apa? Am. Yang fungsi apa? Ta'yin, memastikan salah satu dari dua hal. Ya. Am ya, jadi am itu ada dua faedah. Yang pertama, menyamakan antara dua hal. Kalau ini pengatofan jumlah kepada jumlah ya. Datangnya setelah hamzah taswiyah. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi dari apa? Am adalah apa? Memastikan salah satu dari dua hal. Itu datangnya setelah apa? Setelah apa? Hamzah is istifham. Ya. Ya hamzah, hamzah biasa, hamzah. Heh? Apanya? Tulisan apa ya? Hamzah sama. Iya. Dari penulisannya sama, hamzah, hamzah gitu. Iya. Cuma maknanya beda. Kalau taswiyah fungsinya apa? Menyamakan antara dua hal. Ya, kalau tadi yang keduanya apa? Ya, istifhamiyah, ya untuk menanyakan. Ya. Kepastian ya, dari dua hal. Dia sudah tahu sih yang safar salah satunya gitu, cuma belum pasti siapa ya. Ya. Ini juga mungkin Muhammadun anta am Zaid. Engkau Muhammad bin Zaid ya? Lupa yang samar kan. Ingat gini, Muhammad bin Zaid ya. Antum tanya kan ini, Muhammadun anta am Zaid? Engkau Muhammad apa Zaid gitu kan. Jawabannya apa? Ya kalau Muhammad atau Zaid, anak Muhammad atau anak Zaid. Paham ya ini ya. Ya, kemudian yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Wawu fa summa au am. Imma kita tinggalkan dulu, nanti insyaallah akan kita baca penjelasannya tentang imma yang benar itu apakah dia huruf ataupun bukan. Kita tinggalkan dulu ya. Bal. Ya. Bal, nah ini juga ada rinciannya bal ini. Ya. Bal dia datang sebagai huruf ataf. Ya. Bal dia datang sebagai huruf ataf dengan syarat. Ini ada syaratnya. Agar yang diatofkan dengan bal itu mufrad. Mufrad bukan apa? Jumlah. Ya, bukan apa? Jumlah. Ya. Kemudian syarat berikutnya dari bal ya. Agar ya diatofkan dengan bal setelah kalam yang musbat. Ya, nanti akan ada contohnya musbat. Bukan kalam yang manfi gitu. Kalimatnya itu positif, bukan negatif. Penetapan, bukan penafian. Atau datang setelah amr perintah. Ya. Maka kalau seperti ini, jadi kalau ada bal diikuti oleh isim yang mufrad, ya, kemudian datangnya pada kalimat penetapan ataupun perintah, maka dia huruf apa? Fungsinya idrob. Idrob. Ya, nanti idrob itu apa? Idrob itu adalah memindahkan hukum apa yang sebelumnya kepada yang setelahnya dan menjadikan yang sebelumnya pada hukum didiamkan. Nah, dengan contoh jelas ya. Lihat ya. Qoma Zaidun bal Amrun. Qoma Zaidun bal Amrun. Zaid berdiri bahkan Amr yang berdiri. Di sini setelah bal kan mufrad dia Amrun. Ya kan? Kemudian di sini bal datangnya pada kalam yang penetapan kan? Qoma Zaidun ke penetapan. Zaid berdiri. Kalau lam yakum penafian, ya kan? Qoma Zaidun setelah kalamnya apa? Ya, mutsbat penetapan. Qoma Zaidun bal amrun. Zaid berdiri bahkan amr yang berdiri. Nah, ketika itu bal maknanya idrob. Jadi kalau ada bal ya yang dia mengatofkan mufrad kepada yang mufrad, ini kan amr mufrad ya. Dia atofkan kepada mufrad Zaid kan? Ah, datangnya pada kalam yang apa? Penetapan bukan penafian, maka maknanya idrob. Idrob itu apa? Memindahkan hukum dari apa yang sebelumnya kepada yang setelahnya. Qoma Zaidun. Hukumnya apa? Qoma Zaidun berdiri. Tadinya kan hukum ditetapkan untuk Zaid ya. Setelah ada bal bal amrun dipindahkan hukum berdiri ini kepada amr. Kemudian Zaidnya hukumnya didiamkan, tidak ada komentar. Tidak ada komentari. Qoma Zaidun bal amrun. Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Zaid berdiri enggak? Didiamkan. Iya, ya didiamkan, enggak dibahas Zaid. Nah, itu namanya idrob. Iya, memindahkan hukum dari yang sebelumnya kepada yang setelahnya. Qama Zaidun bal Amrun. Najaha Zaidun bal Amrun. Lulus Zaid, bahkan yang lulus Amr. Zaidnya bagaimana? Didiamkan. Iya. Nah, itu mana apa? Idrob. Ini pada kalam ya, penetapan. Atau juga pada perintah, pada kalam yang kandungannya perintah. Liyakum Zaidun bal Amrun. Hendaknya Zaid berdiri, bahkan Amr hendaknya berdiri. Loh. Liyakum Zaidun bal Amrun. Hendaknya Zaid berdiri, bahkan Amr hendaknya berdiri. Ya, di sini kan awalnya apa? Ditetapkan perintah berdiri untuk Zaid. Setelah datang bal, dipindahkan perintah berdiri yang tadinya untuk Zaid kepada apa? Amr. Ya, irobnya coba. Qoma Zaidun bal Amrun. Qoma fi'lun ma'udnani alal fathlam halala minal i'ram. Zaidun fa'il. Ya. Meskipun dia enggak dikasih hukum, tetap dikasihkan fa'il ya. Dalam irobnya. Zaidun fa'il. Marfu alamat rafi. Ad-dhamma adh-dhahira ala akhiri. Bal harfu adfin lil idrab. Ya. Amrun ma'tuf ala Zaid. Ma'tuf ala marfu. Marfu mithluhu. Alamat rafi. Ad-dhamma adh-dhahira ala akhiri. Paham? Ya. Kemudian liyakum Zaidun bal Amrun. Lam itu harf apa? Liyakum sudah lewat. Lamul Amr itu. Lamul Amr menjazmkan kan? Liyakum lam lamul Amr. Iya kan? Menjazmkan kan? Yakum fi'lun mudhari' majzumun bilamil Amr sudah lewat tuh. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Zaidun fa fa'il mar fu wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-zahir ala akhirih. Bal apa? Harfu atfin lil idrab. Amrun ma'tuf ala Zaid. Kemudian ma'tuf ala al-marfu marfu mis luhu ala maturafi ad-dhamma al-zahir ala akhirih. Paham gak ini? Ya. Jadi bal itu dia datang sebagai huruf ataf kapan? Ketika yang setelahnya mufrad. Ya, setelahnya bukan jumlah. Nanti kalau setelahnya jumlah ada lagi pembahasannya. Ya, setelahnya apa? Mufrad. Kemudian datangnya pada kalam yang sifatnya penetapan ataupun perintah. Hai, paham ya? Ya, yang kedua diatofkan dengan bal setelah penafian ataupun setelah larangan. Maka ketika itu maknanya bukan idrob. Ya, maknanya beda lagi, bukan idrob. Tapi maknanya penetapan hukum untuk sebelumnya. Kemudian yang setelahnya ditetapkan lawan hukumnya. Siapa juga ya. Semoga nanti paham lah. Macam yang kedua dari apa? Bal adalah diatofkan dengan bal tapi pada kalam yang apa? Nafi, penafian ataupun larangan. Maka ketika itu fungsinya bal bukan untuk idrob tapi untuk menetapkan hukum bagi yang sebelumnya dan juga ditetapkan untuk yang setelahnya tapi hukum yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Contoh ya. Maqama Zaidun bal Amrun. Maqama Zaidun bal Amrun. Zaid tidaklah berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Iya. Di sini balnya huruf apa? Kenapa? Karena setelahnya mufrad ya kan? Tapi di sini datangnya pada kalimat apa? Penafian ke maqama Zaidun bal Amrun. Maka maknanya bukan idrob, tapi fungsinya menetapkan ya, hukum untuk yang sebelum bal. Sebelumnya bal apa? Maqama Zaidun. Ini kan ditetapkan hukum ya. Hukum tidak berdiri, ya kan? Ditetapkan bagi Zaid. Kemudian ditetapkan hukum yang berlawanan dengan yang sebelumnya untuk yang setelah bal Amrun. Ditetapkan hukum apa? Berdiri untuk Amr. Maqama Zaidun bal Amrun. Ada penetapan hukum di sini? Ada, yaitu bahwasanya Zaid tidak berdiri. Bal Amrun, ada enggak hukum yang ditetapkan bagi Amr? Ada, itu hukum apa? Berdiri. Zaid tidak berdiri, tapi Amr yang berdiri. Sama-sama ditetapkan hukum kan? Cuma yang pertama hukum penafian, tidak berdiri. Yang kedua hukum apa? Penetapan berdiri. Berbeda dengan tadi yang pertama itu idrob. Enggak dikasih hukum yang pertamanya tuh. Ya, didiamkan saja. Enggak dikomentari. Ya. Ya, sekarang pada kalimat yang nahinya ya. La tusahib al-kadziba bal as-sadiqa. Jangan kau berkawan dengan orang pendusta, orang yang suka berdusta, bal as-sadiqa, tapi berkawanlah dengan orang yang jujur. Di sini ada yang pertama la tusahib al-kadziba. Penetapan hukumnya apa di sini? Larangan untuk berteman dengan orang yang suka berdusta. Kemudian setelah itu ditetapkan oleh siapa? Perintah untuk berkawan dengan orang yang jujur. Ada dua hukum kan? Tapi berbeda kan? Hukum yang sebelum bal dengan yang setelahnya, perlawanan. Nah itu. Kira-kira paham atau perlu diulang lagi? Paham ya? Ya. Jadi kalau antum dapati ya, ada isim mufrad diatofkan dengan bal, maka dilihat maknanya bal apa ya? Ya dilihat sebelumnya kalamnya apa gitu. Kalau kalamnya penetapan ataupun perintah, maka balnya bermakna idrob. Idrob siapa? Idrob itu apa? Memindahkan hukum dari yang sebelumnya, ya dari yang sebelum apa? Bal kepada untuk yang setelah bal. Dan yang sebelum balnya hukumnya didiamkan, direkomentari. Tapi kalau datangnya bal tadi yang diikuti oleh si mufrad pada kalam yang isinya penafian ataupun larangan, maka fungsinya penetapan. Ya, menetapkan hukum untuk yang sebelum bal dan juga menetapkan hukum untuk yang sesudah bal. Hanya saja hukum yang ditetapkan sebelum bal berlawanan dengan hukum yang ditetapkan setelah bal. Lantas bagaimana kalau datang setelah bal jumlah? Perlu disebut ditangkapi? Apa ya? Karena kalau melihat bal itu biar paham ya. Ya, yang kedua iqrar hukm. Iqrar al-hukm, penetapan hukum. Untuk kalau dibaca semuanya panjang, iqrar hukmi ma qablaha, menetapkan hukum untuk yang sebelumnya. Iya, wa itsbat, dan penetapan juga lawan hukum iya untuk yang setelahnya. Apanya? Yang langsung ini aja bal ya harfu atin aja juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kalau i'rabnya bedanya bal harfu apa? Atin saja. Sudah cukup. Tapi antum maknanya tahu gitu loh. Kan jadi lebih teliti kan? I'rabnya ya, ma qama zaidun bal amrun ma nafiyah. Qama fi'lun madh mabni 'ala al-fath, zaidun fa'il marfu' 'alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahir 'ala akhiri. Bal harfu 'athfin sudah. Kalau mau dijelaskan ini li'iqrar hukmi ma qablaha ya gitu kan. Wa itsbati yudhdih lima ba'daha. Ya. Ini amrun ma'tuf ya 'ala zaid ma'tuf 'ala marfu' mir. Ya. Kemudian la tusahib al-kadhiba bal as-sadiqala laban nahiya. Ya kan? Lanahiyah kan termasuk yang menjazmkan, ya kan? Jangan lupa ya yang telah lewat itu. Tusahib fi'il mudhari' majzumun bila annahiyah wa 'alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Al-kadhiba maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahiru 'ala khibal harfu 'athfin. Ya, kalau mau disebutkan liqrari hukmi sampai seterusnya. Liqrari hukm lima qablaha wa itsbat diddih lima ba'daha. Kemudian as-sadiqa ma'tuf 'ala al-kadhib ma'tuf 'ala mansub mansub mithlu 'alamat nasbi al-fathah dhahir 'ala akhirih. Kemudian bagaimana apabila datang setelah bal jumlah bukan mufrad? Kalau yang sudah lewat kan mufrad ya. Jadi kalau setelah bal mufrad maka balnya huruf athaf. Bagaimana kalau setelahnya bukan mufrad tapi jumlah? Nah, kalau demikian, yakni kalau dia diikuti oleh jumlah bukan mufrad, maka dia bukan huruf athaf. Tapi dia disebut dengan huruf ibtida. Ya, huruf ibtida, huruf permulaan. Huruf pembukaan, permulaan. Maknanya bisa idrob. Ya. Idrob sudah lewat ya tadi ya. Ya. Dan idrob ketika itu ada dua macam. Bencanya banyak ya. Sulit enggak nih? Ya sudahlah. Di situ saya selesaikan aja penjelasannya ya. Barangkali suatu hari antum paham, dibuka lagi dibuka. Ya. Jadi kalau setelah bal ada jumlah, dia huruf atau bukan? Bukan. Tapi huruf ibtidah, huruf pembukaan, huruf permulaan. Maknanya apa? Idrob. Dan idrobnya ketika itu ada dua macam. Ya, idrobnya ada dua macam. Beda lagi ya. Macam yang pertama idrob ibtoli. Idrob pembatalan. Apa sih idrob ibtoli itu? Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya apa yang sebelumnya adalah kalam yang batil. Oh, yang sebelumnya kalam yang batil. Iya. Dan yang hak setelahnya. Seperti ucapan Allah SWT, am yaquluna bihi jinnah. Apakah mereka mengatakan bahwasanya pada Rasulullah ada kegilaan? Ini kan kalam yang batil. Bal Ja'ahum bil haq, beliau datang membawa kebenaran. Di sini bal setelahnya ada jumlah, bal ja'ahum bil haq. Maka balnya bukan huruf athaf, tapi apa? Huruf ibtidaiyah. Maknanya idrob. Idrobnya macam apa? Ibtali. Yakni membatalkan apa yang jumlah yang sebelumnya. Am yaquluna bi jinnah. Apakah mereka mengatakan bahwasanya pada Rasulullah ada jinnah? Dibatalkan. Bal, bahkan tidak ada jinnah. Bal ja'ahum bil haq. Beliau datang membawa apa? Kebenaran. Ha, itu. Idrob yang kedua. Sebelumnya yang kedua. Paham enggak ini yang pertamanya? Idrob pada bal yang bukan huruf athaf ibtida ada dua. Yang pertama ibtali, idrob ibtali, idrob pembatalan, yakni pembatalan apa? Kalam yang sebelumnya, kemudian ditetapkan yang setelahnya. Am yaquluna aftar, apa yang ada balnya lagi? Banyak kan? Am yaquluna bi jinnah bal ja'ahum bil haq. Apakah mereka orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya pada Rasulullah ada kegilaan? Bal dibantah dengan ini kan? Loh. Ya. Bahkan beliau datang dengan membawa kebenaran. Maka i'rabnya bal di sini harfu ibtida lil idrob. Ya. Bukan huruf ataf. Ini bukan bahasanya. Kalau faham alhamdulillah, kalau belum ya semoga suatu hari. Ya. Macam yang kedua idrobnya. Idrob intiqali namanya. Idrob apa? Intiqali, idrob perpindahan. Apa sih maksudnya idrob intiqali? Ya ini untuk menunjukkan perpindahan dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lain, dari satu tujuan kepada tujuan yang lain. Sebenarnya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla tibah bal tu'thiruna al hayata dunya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses siapa saja yang menyucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan mengingat nama Rabbnya, fasolla. Kemudian dia sholat. Setelah itu apa? Beda kan bahasanya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan dunia. Sudah beda tuh. Itu apa? Idrob intiqali. Menunjukkan perpindahan dari satu arah pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Ya. Itu. Tapi ini bukan huruf atau huruf ib. Tidak. Ya. Itu ada empat macam apa? Apa? Bal, ya. Bal ada yang huruf ataf, yang huruf atafnya ada dua maknanya. Idrob, ya. Idrobnya maknanya apa? Ketika balnya huruf ataf, ya, memindahkan hukum dari apa yang sebelumnya kepada yang setelahnya, dan sebelumnya hukumnya didiamkan. Kemudian makna yang kedua, ya, dari bal yang dia huruf ataf adalah apa? Menetapkan hukum untuk yang sebelumnya dan juga ditetapkan hukum yang berlawanan untuk yang setelahnya. Adapun kalau setelah balnya jumlah, maka dia bukan huruf athaf, tapi huruf ibtidaiyah, huruf pembukaan. Dan maknanya idrob. Idrobnya ada dua macam. Yang pertama idrobnya ibtali, yakni membatalkan kalam yang sebelumnya dan menetapkan yang setelahnya. Yang kedua idrob intiqali, perpindahan dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Ya. Kemudian lanjut. Apa setelah bal? La, ya. La. Dan la ini dia datang sebagai huruf ataf. Fungsinya apa? Linafyil hukmi as-sabit lima qablaha amma ba'daha. Ya. Untuk menafikan hukum yang tetap. Ya. Lima qablaha, pada sebelumnya. Untuk yang setelahnya. Ya, paham enggak? Untuk apa? Menafikan hukum yang tetap, ya, pada sebelumnya, ya, dinafikan hukum yang tetap pada yang sebelumnya, kemudian ditetapkan untuk yang setelahnya, ya, paham enggak? Ya, ja'a bakrun la khalidun, ya, apa, menetapkan hukum yang sabit untuk yang setelahnya, ya, oh, afan, kurang pas terjemahannya, ya, saya ulangi, untuk menafikan hukum yang tetap untuk sebelumnya dari apa yang setelahnya. Paham enggak? Iya. Menafikan, atau yang lebih mudah bahasanya, menafikan dari yang setelahnya. Hukum yang sama, yang hukum yang sama ini ditetapkan pada yang sebelumnya. Mana yang lebih mudah bahasanya, apa sulit semua? Saya ulangi ya. Jadi la ini fungsinya adalah menafikan dari yang setelahnya hukum yang mana hukum ini ditetapkan untuk yang sebelumnya. Ah, mungkin itu ya, kayaknya ya. Paham ya? Ya nanti contohnya, paham dulu itu. Menafikan hukum yang itu tetap pada yang sebelumnya dari yang setelahnya. Ini juga paham kan? Menetapkan hukum untuk yang sebelumnya dan dinafikan ya hukum tersebut dari yang setelahnya. Contoh ya. Jaa Zaidun. Jaani Zaidun la Muhammadun, datang kepadaku Zaid bukan Muhammad. Jaani Zaidun la Muhammadun, datang kepadaku Zaid bukan Muhammad. Di sini hukumnya apa dulu? Jaa Zaidun, jaani Zaidun la Muhammadun apa? Al-Maji, kedatangan. Ditetapkan untuk yang sebelum la ya kan, untuk Zaid. Datang Zaid. Dan dinafikan hukum ini, hukumnya sama. Itu hukum datangan dari apa? Muhammad. Padahal sih gampang ya, cuma muter-muter bahasanya gitu ya. Iya. Jadi menafikan ya dari apa yang setelahnya hukum yang sama, yang itu ditetapkan untuk yang sebelumnya, atau bahasa yang lainnya menafikan hukum yang ditetapkan untuk sebelumnya dari yang setelahnya, atau bahasa antum apa? Menetapkan hukum untuk yang kedua. Wah, salah. Menetapkan hukum yang pertama dan menafikan hukum setelahnya yang kedua. Iya. Menetapkan hukum untuk yang pertama dan menafikan hukum yang sama dari yang setelahnya. Hukum yang sama. Maji. Jaa Zaidun la Amrun. Hukumnya kan al-maji, ditetapkan untuk Zaid. Dan hukum ini juga al-maji dinafikan dari setelahnya itu siapa? Amrun dah. Dari Jaa Zaidun wa Amrun. La Amrun. I'rabnya mudah. Ya. Kalau Jaa Bakrun la Khalidun Jaa Filun. Maaf, mabni 'alal fathla mahalla min al-i'rab. Bakrun fa'il marfu' 'alamat rafi' dhamma dhahir 'ala akhir la harfu 'athfin. Ya. Khalidun ma'tuf 'ala Bakrun ma'tuf 'alal marfu marfu mith. Loh. Wa 'alamat rafi' dhamma dhahir 'ala akhiri. Ra'aitu Bakrun la Khalidan. Saya lihat Bakar bukan Khalid. Hukum yang ditetapkan untuk Bakar apa? Ru'yah, penglihatan kan? Dan dinafikan hukum ru'yah ini dari siapa tadi orangnya? Ya itulah ya. Yang ke Mesir, maruf majur juga bisa. Marutu bi Zaidin la, misalkan bi Amrin. Ya. Paham ya? Ha itu la. Ya. Menafikan hukum yang ditetapkan ya untuk yang sebelumnya dari yang apa? Setelahnya. Ada syaratnya tapi ya, ada syaratnya. Yaitu yang pertama agar yang diatofkan dengan la ini mufrad bukan jumlah. Ya, mufrad. Itu. Kemudian kalam sebelumnya itu isi penetapan. Nah, tadi jaa Bakrun la Khalidun kan penetapan. Iya, menetapkan kalamnya. Itsbat atau perintah. Iya, amr. Idrib Zaidan la Muhammadan, pukul Zaid bukan Muhammad. Itu juga harus diketahui ya syarat-syaratnya. Ya, syaratnya apa? Yang pertama, la ini datang sebagai atof agar yang diatofkan dengannya mufrad bukan jumlah. Kemudian yang kedua, kalamnya penetapan atau perintah. Iya. Uktul apa? Bunuh. Kambing aja. Wazagon cicak la. Jangan. Bukan apa? Bukan difda, ya. Bukan katak. La difda, ya. Ya. Ya seperti itu irobnya. Ya. Sri paham ini la. Hah? Kalau la enggak paham berarti. Di sini paham ini la, la berarti enggak paham. Hah? Insyaallah paham ya. Ya nanti insyaallah banyak latihan. Kemudian apa lagi? Hurufnya lakin, selesain ya. Satu jam paling juga. Lakin juga dia datang sebagai huruf ataf. Maknanya apa? Al istidrak. Ya, al istidrak. Apa sih istidrak itu? Yaitu menetapkan hukum ya, menetapkan hukum untuk yang sebelumnya dan menetapkan hukum lawannya untuk yang setelahnya. Sama-sama gitu, ditetapkan hukum yang sebelumnya, bagi yang sebelumnya dan juga bagi yang setelahnya, cuma berlawanan hukumnya gitu. Mirip dengan apa ini? Idrob itu bal ya, ya kan? Iya. Itu bukan mirip dengan, bukan itu. Mirip dengan apa tadi yang baru kita lewatkan? Yang berlawanan bal ya, sudah lewat itu ya. Saya ulangi, lakin menunjukkan kepada penetapan hukum untuk yang sebelum lakin dan menetapkan lawan hukum untuk yang setelahnya. Untuk yang setelahnya. Contoh, maja'a Zaidun lakin Amrun. Duh. Maja'a Zaidun lakin Amrun. Zaid tidak datang, tapi Amr yang datang. Di sini kan ditetapkan hukum untuk yang sebelum lakin. Maja'a Zaidun, apa hukumnya? Yaitu Zaid tidak datang. Ini hukum juga. Ya kan? Kemudian ditetapkan untuk yang setelah lakin, hukum yang berlawanan. Itu maksudnya Amr datang. Gitu. La uhibbul kusala lakin al-mujtahidina. Saya tidak suka para pemalas, tapi suka al-mujtahidin, orang-orang yang sungguh-sungguh. Iya. La tusahib al-kadhiba lakin as-sadiqa. Jangan kau berkawan dengan orang yang suka berdusta, lakin, tapi berkawanlah dengan orang yang jujur. Tuh. Ya. Paham ya, ditetapkan perintah untuk berkawan dengan apa, larangan ya. Di sini ada penetapan hukum, yaitu larangan bergaul dengan orang yang suka berdusta, dan juga apa, penetapan hukum yaitu apa, perintah untuk berkawan dengan apa, orang yang jujur ya. Dan ia pun ada syaratnya ya, ada syaratnya lakin ini ya. Tapi mana yang paham tadi ya, sidrok ya, menetapkan hukum untuk yang sebelumnya dan menetapkan hukum yang berlawanan untuk yang setelahnya. Dan lakin tidak datang sebagai huruf ataf kecuali dengan tiga syarat. Ada syaratnya. Syarat yang pertama, agar di sini syaratnya berulang-ulang, agar yang diatafkan dengan lakin apa? Mufrad. Yaudah, ini berulang-ulang, mufrad, bukan apa? Jumlah. Kemudian agar didahului oleh nafi ataupun nahi, itu ada, agar didahului apa, nafi ataupun nahi ya. Paham ini syarat yang kedua ya. Yang ketiga, agar la tuqran bil waw, tidak digandengi dengan wawu. Heeh, walakin ya, maka beda lagi nanti, bukan huruf ataf, ada wawunya huruf ataf kan ya, masa huruf ataf dua kan. Ya, contohnya tadi, ja'ani ja'a Zaidun lakin Amrun la tusahib al-kadhiba lakin as-sadiqa. Ah, bagaimana kalau salah satu dari tiga syarat tadi hilang? Tadi syaratnya tiga, apa sih? Yang pertama, agar, yang di atas kenanya mufrad, yang kedua datang yang setelah kalam apa? Nahi ataupun nafi, yang ketiganya harus kosong dari wawu. Ya, bukan walakin. Kalau salah satu dari tiga syarat tadi hilang, maka dia harfu sidrak. Wabtida, huruf ibtida dan istidrok. Istidroknya maknanya enggak hilang, tetap ada istidrok maknanya ya. Cuma bukan huruf atas, tapi huruf ibtida, huruf permulaan, huruf pembukaan. Nah, ketika itu wajib masuk pada jumlah, bukan mufrad. Jadi kalau salah satu dari tiga syaratnya hilang ya, harus setelahnya jumlah. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Walakin dolamu anfusahum, jumlah masih sebelumnya. Adapun mana yang sama, istidrak juga. Ya, istidrak juga. Ya. Ayat apa? La lakin. Ya. Lanjut hatta. Masih kuat kan? Tinggal diulang-ulang aja. Iya, iya. Selesaikan nanti kita latihan-latihan kan setelah itu. Ya. Hatta ini adalah harfu atfin juga. Faedahnya apa? Ya, yufidu al-ghayah. Faedahnya untuk menunjukkan ghayah, akhir dari sesuatu. Ya. Wa tadrij, tahapan. Ya. Ya. Terjadinya sesuatu dengan tahapan. Ya, dengan tahapan. Ya. Paham ini ya? Dan ada syaratnya agar hatta ini apa? Datang sebagai huruf ataf. Apa syaratnya? Ya, agar yang diatofkan dengan hatta ini isim yang dhahir, bukan dhamir. Ya, bukan apa? Dhamir. Kemudian agar yang diatofkan dengan hatta mufrad. Ini sama ini kan? Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang baru mungkin, agar yang diatofkan dengan hatta ini adalah bagian dari ma'tuf 'alaih. Jadi ya mungkin ini perlu ada istilah yang perlu ketahui. Di sana ada istilah ma'tuf, ada 'atif, ada ma'tuf 'alaih. Pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun, Amrun disebut dengan ma'tuf, sesuatu yang diatofkan. Wawunya 'atif, huruf 'atof. Zaidunnya ja'a Zaidun wa Amrun ma'tuf 'alaih, sesuatu yang Amr itu diatofkan kepadanya, tempat pengatofannya. Paham ya? Nah itu, paham isi, harus paham isinya. Ja'a Zaidun fa Amrun. Amrun fa Amrun, Amrun ma'tuf namanya, sesuatu yang diatofkan, digandengkan. Fa'nya 'atif, huruf 'atof. Zaidunya ma'tuf namanya. Jangan ketukar apa ma'tuf? Alaih. Jangan ketukar ya. Ya. Jadi syarat yang ketiga dari hatta agar dia datang sebagai huruf ataf adalah agar yang diatofkan dengan hatta ini adalah bagian dari ma'tuf alaih. Tuh. Bagian dari apa? Ma'tuf alaih. Fi akaltu as-samakata hatta ra'saha. Saya makan ikan ini sampai kepalanya habis. Lagi lapar gimana lagi? Ya. Masa enggak boleh ya. Akal tu asama kata hatta ra'saha. Terpenuhi di sini syaratnya? Terpenuhi yaitu setelah hatta isim dhahir kan, ra'saha bukan dhamir. Yang kedua yang diatofkan ya dengan hatta mufrad. Ra'saha kan mufrad bukan jumlah. Yang ketiga yang diatofkan dengannya itu ra'sa ini kan bagian dari asamakah, betul enggak? Ah itu. Paham? Contoh yang lain yamutun nas hatta al-anbiya'u. Kalau tadi ma'tuf kepada mansub, mansub mitlah ya. Ra'id akal tu sama kata hatta ra'sa. Ra'sa mansub kenapa? Diatofkan kepada dengan hatta kepada asama kata. Ma'tuf ala mansub, mansub mitlah. Yang marfu'nya contohnya yamutun nas hatal anbiya'u. Manusia mati sampai pun para nabi. Duh. Terpenuhi enggak syarat tadi? Terpenuhi. Setelah hatanya apa? Isim dhahir. Kemudian apa? Mufrad. Bukan jumlah. Kemudian yang diatofkan dengan hatta al-anbiya adalah bagian dari manusia. Betul enggak? Nah, ilmunya gampang ya mutu an-nas hatta al-anbiya yamutu fil mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamat rafi ad-dhamma dhahir 'ala akhiri an-nas fa fa'il marfu' alamat rafi ad-dhamma dhahir 'ala akhirihi hatta harfu 'athfin ya yufidu apa? Al-ghayah wa tadrij al-anbiya ma'tuf 'ala an-nas ma'tuf 'ala al-marfu' marfu' mith lah wa alamat rafi adhamma dhahir ala akhirih. Akramtu ahla al-qaryah hatta al-aghniya, saya muliakan semua penduduk kampung ini hatta al-aghniya, sampai yang kayanya pun tak muliakan juga gitu. Nah, sama dengan tadi. Ya. Nah, itu apa? Hatta asan kalau antum apa tahu syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat hilang maka dia bukan huruf ataf. Ya. Kemudian apa lagi? Yang sembilannya ya? Udah sembilan? Ah, yang ke-10-nya nanti. Ya, ima itu pembahasannya dia kenapa tidak termasuk dari apa? Huruf ataf. Iya. Atau sebelum itu ada contoh yang bagus ya, yang menunjukkan bahwasanya fa itu untuk apa? Ta'qib. Iya, adapun thumma untuk tarohi. Maknanya kan sama itu, fa dengan apa? Thumma ya. Sama-sama itu tertib kan, urutan ya. Cuma bedanya apa? Kalau fa langsung, kalau thumma apa dengan? Tidak langsung. Ya, lihat dalam contoh ayat. Thumma amatahu faqbarah. Setelah apa? Thumma idha sya'a ansharah. Kemudian amatahu. Allah matikan manusia. Faqbarah. Setelah itu dikuburkan. Apakah ketika mati langsung dikuburkan? Enggak kan? Tapi ketika orang mati langsung ada pengurusan jenazah. Setelah itu kemudian dikubur. Ya, ini termasuk langsung setelah uruf. Ya kan? Kecuali kalau ditunda sehari. Ya umumnya kan demikian orang itu kan. Mati kan ada proses. Dia mau sebentar. Mending diurus. Faktor. Pakai fa. Ya kalau mati dikubur. Urutannya kan seperti itu. Ya. Pakai setelah itu. Setelah kebangkitannya apa? Thumma idha sya'a insya Allah. Kemudian tatkala Allah menghendaki kebangkitan. Allah bangkitkan. Nanti itu kan. itu ma'tarohi. Ya. Ya, antara kematian dan penguburan langsung. Ya langsungnya tadi sesuai uruf, uruf kebiasaan masyarakat. Ya. Ya semuanya juga langsung kan? Ya. Meskipun di situ ada mungkin ditunggu sebentar ya kan keluarganya segala macam, tapi ngampus dari kubur. Ya. Tapi dari penguburan hingga nanti kebangkitan kan ada tarohi, apa? Ada tarohi, tarohi senggang waktu. Ada sebenarnya faedah tambahan. Ya. Yaitu lihat. Jadi huruf-huruf ataf ini yang 9 itu terbagi kepada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah yang hukumnya sama. Itu wawu jazaidun amrun, sama kan dalam hukum kan? Fa juga sama kan? Jazaid fa amrun. Suma juga sama kan? Iya. Yeah. Kemudian yang berikutnya sama tidak? Ada enggak yang berbeda ini? Apa? Bal berbeda, lakin berbeda, la berbeda. Iya. Yeah. Au juga sama ya? Sama hukumnya ya, tazawajhin dan au kalau misalkan untuk takhir. Sama hukumnya. Sama kan hukum zawaj itu ya. Iya. Yeah. Hanya saja dipilih. Iya, yeah, salah satunya. Kalau am tadi itu apa? Ta'yin. Ya, hukumnya ya tangkap sama ya. Ya. Ana lupa tadi itu. Insyaallah nanti kita tambahkan. Ya. Ah, sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan. Nanti ya ataf bayan ya kita susulkan. Ya, dengan pembahasan tentang apa? Imma tadi. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau sampaikan? Paham, Abu Ahmad? Gimana, Abu Ahmad? Paham ya, cuma rinciannya banyak ya? Ya, banyak diulang-ulang. Harus banyak diulang-ulang. Jangan disimpan toh. Dibuka, diinget-inget. Ya. Cukup atau bagaimana? Insyaallah ya kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya Allah, wa'alam subhanallah. Bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka.